Oke, Mitra Bisnis, Pas FM Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yasik FM Jogja. Kita masih mengundang Anda untuk mendengarkan Kafis Break ini, dan ya seru-seruan Anda boleh kirimkan pertanyaan atau apa aja ya, telepon di 633-9160, atau untuk bebas pulsa luar Jakarta di 0810 Pas FM. SMS-nya di 9122, ketik PAS, PAS, lalu spasi nama, kota, dan apa yang ingin Anda sharekan. Marketing ilmu macan masih kita obrolin setelah tadi yang pertama udah, yang kedua ini cepat. Dan tadi Bang Kafi sempat terakhir bilang adalah, ya inilah sampai seorang pebisnis marketer ini harus bersusah-susah juga berlari-lari mengejar kemauan konsumen. Di depan, jadi kita bukan lagi, kita harus beberapa langkah di depan konsumen gitu. Jadi kita udah gak bisa lagi kita berleha-leha gitu, kita pikir konsumennya masih jauh, gak bisa lagi gitu. Tapi kita harus memang always in front gitu loh. Dan percepatan ini itu sedemikian mengerikan gitu ya, sedemikian mengerikan bahwa dunia kita itu boleh dikatakan berubah dalam hitungan kedip. Sekali mengedip dunia itu sudah berubah. Yeah. Jadi bukan lagi dihitung dalam detik gitu loh, kedip gitu loh. Nah, misalnya contoh yang sangat luar biasa, salah satu perusahaan yang dulu sangat di admire gitu loh, perusahaan yang sangat dihargai lah, perusahaan yang sangat dihargai, yang sangat dikagumi, itu mungkin adalah Nokia. Karena dulu betapa sering kita dalam beberapa bulan kita Nokia udah keluar baru terus ya. Tetapi kemarin waktu tahun 2009 kita pernah mendengar kabar bahwa Nokia itu akhirnya rugi gitu loh. Dan kenapa? Karena iya itu, ada dia bersaing. Kan kagak bisa lari cepat lagi, kalah cepat berlarinya gitu. Sedangkan China misalnya itu Anda bisa lihat gitu loh. Dan yang hebatnya bahwa hampir semua handphone China itu bukan lagi hanya murah. Nah, dalam banyak poll, polling gitu, memang orang masih menganggap bahwa produk-produk China itu kualitasnya rendah. Tapi kenyataannya tidak lagi demikian gitu loh. Kenyataannya tidak lagi demikian. Contoh misalnya nih ya, yang kita lihat adalah bawang putih yang kita makan itu hampir semuanya datang dari China. Gedenya sama, sangat konsisten, bagus-bagus, dan sampai segala macam. Lebih dari 80% impor Indonesia di bawang putih itu adalah dari China. Jadi Anda bisa ngelihat sendiri gitu ya, situasinya udah sedemikian ini dan mereka mampu melakukan itu. Jadi kita bisa melihat bahwa keseriusan mereka untuk menguasai pasar itu bukan mainan. Dan di telekomunikasi ya, kalau saya berbicara dengan beberapa orang di telekomunikasi, itu mereka mengatakan ya mungkin di kota-kota besar itu mereka masih menggunakan jaringan BTS, misalnya Nokia, Siemens itu. Tapi kalau jaringan BTS di luar kota, itu udah tidak lagi menggunakan jaringan BTS Nokia atau Siemens. Jaringan BTS-nya adalah udah menggunakan Huawei. Iya. Betul, di sebelah saya kemarin juga saya lihat Huawei luar biasa, padahal yang pakai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Baik, kita terima penelpon dulu ya, Pak Dibio, selamat sore. Selamat sore, Bu Dona. Iya. Ya, selamat sore Pak Kafi. Selamat sore Pak. Ya, gini Pak, saya tanya, bagi pertama ya, apakah cewek-cewek yang lahir di tahun macan itu, misalnya tahun 62, 74, atau tahun 50, 38, dan sebagainya seperti itu, itu perlu ruatan sekarang karena yang datang macan logam dan kayu secara bersamaan gitu loh. Betul kah? Terus kedua, bagaimana dengan sistem pemasaran cewek model gitu? Apakah dia akan lebih sukses memasarkan di tahun macan ini? Nomor tiga ya Pak ya, bagaimana dengan laki-lakinya Pak, yang sio macan itu yang saya sebutkan tadi mulai tahun 26, 38 dan sebagainya itu, atau mungkin tahun 14 kalau masih hidup ya, sampai tahun sekarang 2010 ini. Terus apakah laki-lakinya juga akan lebih berhasil dalam pemasaran? Dan apa Pak, tahun macan ini yang paling baik yang untuk dijual gitu Pak? Maksudnya Bapak kan berarti kan Bapak mengenai penjualan kan, katakan barang-barang logam, barang-barang kayu itu akan lebih laku. Terus kemudian apalagi gitu, misalnya uang asing lebih laku lagi, terus apalagi gitu Pak, terus mungkin keramik atau gerabah dan sebagainya. Bapak tolong sebutkan Pak supaya tahun 2010 ini membawa hikmah kepada semua orang yang berdagang dan semua orang yang berjualan gitu. Terima kasih. Baik, Pak Dibio, terima kasih. Wah, semangat langsung mau jualan ya. Bang, sebelum dijawab aku mau tanya dulu sebenarnya nih, orang-orang yang lahir atau orang yang bersio macan ini nanti bakal oke enggak? Bakal hoki enggak sih di tahunnya sendiri? Tergantung sih, itu kan sangat kompleks ya, dan juga kita tidak bisa mengatakan oke atau tidak okenya karena kan kita tidak tahu posisinya sekarang gitu loh. Iya, maksudnya ada, bisa aja ada si A gitu loh ya, tiba-tiba memang dia udah kaya raya banget, masa kita bilang oke akan bertambah kaya raya lagi atau gitu lah Pak. Terus kemudian udah ada orang yang kebetulan sio macan tapi misalnya situasi keuangannya tidak terlalu baik gitu loh, apakah dia akan tiba-tiba menjadi kaya raya? Saya rasa kita harus lihat dari pribadinya dan orang-orangnya masing-masing dalam situasi dan kondisinya yang ini. Jadi belum tentu orang yang dinaungi oleh sio macan pun ketika datang tahun di sionya sendiri sukses, belum tentu ya? Saya lebih percaya kepada peluangnya. Jadi kan kalau macan itu kan pandai mengintai. Ya. Jadi mereka macan itu tahu benar mengambil situasi, posisi, dan mereka macan itu adalah hunter. Okay. Hunter yang memang pandai sekali berburu. Itulah sebabnya karena dia cepat, enggak bersuara gitu loh, dan dia adalah hunter yang ditakuti gitu loh karena kecepatannya itu yang sangat luar biasa di samping tenaganya. Nah, ini maka kalau menurut saya tahun 2010 ini ya mungkin kedengarannya sangat klise gitu loh. Tapi memang harus pintar-pintar mengintai opportunity gitu loh dan kemudian mencuri opportunity itu gitu loh. Jadi harus pintar-pintar melihat situasi-situasi yang memang bisa mengadakan. Jadi bisnis, menurut saya bisnisnya sih bisa apa aja dan juga gak harus melakukan ruatan lah ya. Tapi yang paling penting harus fast, harus cepat, dan harus bisa bertindak sangat ini sekali dan benar-benar mengambil peluang. Nah, yang sering kali terjadi kan ada, kadang-kadang kan ada orang tuh ya, di depannya ada peluang, biar udah digaplok. Tetap masih bengong aja. Apa tuh? Kagak tahu. Itu aku loh. Ada peluang di depan mata, tetap aja bengong ya, nggak tahu. Oke, jadi artinya seperti itu. Terus kalau tadi masalah tipe-tipe pemasaran juga terkait nggak sih dengan si sio macan ini? Iya, kalau dari sifatnya memang ini kan ada orang yang kurang agresif, ada orang yang pendiam gitu. Memang secara kasar lah, sebagian itu mempengaruhi sifat-sifat orang yang memiliki sio-sionya yang tertentu. Misalnya saya gitu loh, saya itu sio saya sio tikus gitu loh. Jadi orang bilang oh pantesan aja si Kavi itu senang baca buku, senang apa gitu loh, karena tikus kan punya kepribadian seperti itu. Mickey Mouse lah. Kalau sio anjing? Jadi wah sio. Oke Bang, kita stop dulu, nanti kita lanjutin lagi marketing ilmu macan karena baru dua yang didapat ya. Nah, mitra bisnis, Anda juga boleh join. Sekali lagi silakan kirim SMS Anda ke 9122, ketik PAS PAS lalu spasi nama, kota Anda dan apa share-nya, lalu telepon di 6339160 atau 0810 PAS FM. Kami masih punya dua sesi berikutnya untuk Anda.